Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Karena pada bulan ini diturunkan Al-Quran, dan diturunkan sebagian besar ayat Quran itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudal linnas wa bayinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, yang menjelaskan berbagai macam hal yang diperlukan dalam kehidupan kita. Al-Quran dan sunnah Rasul adalah manhajul hayah, kurikulum kehidupan bagi kita. Karena itu mari kita pelajari Quran. Mari dekatkan kita dengan Al-Quran. Dekatkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya pada Al-Quran. Membaca, bertadarus, dengan tadabbur, memaknai makna-makna, arti-arti dari kalimat demi kalimat, supaya cahaya Allah masuk ke dalam relung batin kita, masuk ke dalam hati kita, fikiran kita, sehingga kita berjalan di atas cahaya ilahi, di atas nur ilahi, sehingga kita tidak termasuk orang yang tersesat di jalan itu. Kita baca Quran, kita dekati Al-Quran, kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran, kita fahami, dan kemudian kita amalkan. Insya Allah, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, bahwa orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, termasuk dalam kelompok orang-orang yang mencintai Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.